Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wafat pada tahun 600 Hijriah. Dan pada kajian atau pengajian rutinnya setiap Sabtu pekan pertama sore habis asar sampai maghrib. Itu baru dimulai dan baru satu hadis saya baca. Tadi baru pendahuluan, maka siapa yang ingin, mungkin kitab Bulughul Maram sudah jauh, sudah bab apa yang lalu? Adzan kalau tidak salah. Hah? Bab imam, maka siapa yang ingin memulai dari awal untuk belajar fikih hadis, silakan hadir di pengajian tersebut setiap Sabtu pekan pertama setelah asar. Nah, ini beberapa pengumuman. Dan ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Masih kita pada bab yang kelima, yaitu bab yang membicarakan sampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dengan berakhirnya perang dengan Banu Quraidah. Dan pada bab yang kelima ini kita membicarakan atau sudah membicarakan perang Uhud. Dan perang Uhud sudah selesai kita bicarakan, tinggal membahas faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya sudah 11 faedah yang kita bisa ambil dari perang Uhud. Sekarang kita bahas apa yang disebutkan oleh penulis pada poin yang ke-12. Disebutkan, dan untuk faedah-faedah saya tidak membaca kitabnya secara kalimat per kalimat, tetapi poin yang ingin saya sampaikan atau poin yang ingin disampaikan oleh penulis saya ringkas. Disebutkan bahwa ada di peperangan Uhud ada seorang yang bernama Abu Uqbah atau berkunyah Abu Uqbah. Abu Uqbah ini beliau adalah seorang mantan budak, dan asalnya mantan budak orang Persia, mantan budak keturunan Persia. Kemudian beliau ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud. Beliau berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Uhudan." Yang artinya aku ikut perang Uhud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Fadarabtu rajulan minal musyrikin." Aku pun sempat membunuh seorang musyrik sambil berkata, "Khudha minni wa ana al-ghulamul farisi." Sambil aku berkata, jadi ketika beliau membunuh radhiyallahu anhu, membunuh seorang dari kaum musyrikin, beliau berkata, "Rasakan ini dariku seorang budak Persia." Lihat kata-kata, "Rasakan ini," maksudnya rasakan tebasan pedangku ini dariku. Aku adalah seorang budak Persia. Maka faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada orang tersebut. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Uqbah radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan, "Halla qulta khudha minni wa ana al-ghulamul ansari." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Coba yang kamu katakan, rasakan ini dariku seorang budak Ansar." Maksudnya, ketika beliau mengatakan, "Rasakan ini, aku adalah seorang budak dari Persia." Kemudian Rasulullah SAW mendengar dan beliau katakan, "Perkataanmu itu keliru. Coba engkau ganti dengan ucapan, rasakan ini. Aku adalah seorang budak kaum Ansar." Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, atau dari cerita ini, adalah bahwa tidak boleh seorang muslim menyandarkan penisbatan sesuatu kecuali kepada Islam. Persia negeri kafir sampai sekarang. Persia negeri kafir. yaitu dari kaum Faris, Persia. Maka ketika beliau mengatakan, rasakan ini, aku budak seorang keturunan Persia, maka Rasulullah SAW memperingatkannya bahwa itu keliru. Coba engkau ucapkan, rasakan ini, aku adalah seorang budak Ansar. Itu pun juga tidak tepat. Kenapa? Karena semuanya disandarkan kepada keislaman. Semuanya disandarkan kepada keislaman. Maka tidak boleh seseorang menisbatkan dirinya kepada selain Islam. Ini pelajaran yang ke-12. Tidak boleh seseorang menisbatkan dirinya kepada selain Islam. Seperti apa agama Muslim? Ya. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu Islam Nusantara, enggak perlu. Ya. Tidak perlu. Kemudian yang ke-13, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di peperangan Uhud terjadi isyaah, isu yang tersebar. Apa isunya? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Maka sebagian orang menggunakan isu yang buruk untuk mengacaukan kaum muslimin. Dalam kejadian ini, akhirnya ketika terdengar isu tersebut, tersebar santer di tengah peperangan Uhud bahwa Nabi Muhammad SAW terbunuh, maka ada yang pulang kembali ke kota Madinah. Ada yang pulang kembali ke kota Madinah dan mencari Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemimpin orang munafik, untuk meminta keamanan dari kaum kafir Quraisy. Untuk meminta keamanan dari kaum kafir Quraisy. Maka ini adalah pelajarannya, yaitu seorang muslim senantiasa tidak serta-merta mudah percaya dengan kabar yang disebarkan. Terutama kita di zaman sekarang. Sedikit-sedikit share, sedikit-sedikit sebarkan. Ada kabar sedikit sebarkan, ada kabar sedikit sebarkan. Ya. Maka apa yang ditunjuki oleh Islam ketika kita mendapatkan kabar? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika kita mendapatkan kabar, maka orang yang membawa kabar, kita minta bukti dari kabar yang dia bawa. Maka kita tidak menerima kabar apapun, mau itu baik, mau itu buruk, kecuali dengan bukti. Ya, itu sikap seorang mukmin ketika menghadapi kabar. Terutama ini penting di zaman sekarang. Zaman yang sangat mudah seseorang untuk menyebarkan informasi dan mengakses informasi yang disebarkan. Maka tugas seorang muslim adalah dia harus cek dan recheck kabar yang dia dapatkan sebelum dia sebarkan. Caranya untuk memverifikasi kabar yang dia dapatkan, satu, meminta kepada orang yang menyampaikan kabar tersebut bukti. Jadi tidak menerima kabar semata, tapi mana bukti bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal? Mana buktinya? Harus ada bukti. Dan ini berdasarkan dalil surat An-Naml ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hatu burhanakum." Perlihatkan dengan jelas bukti kalian jika kalian benar. Maka tidak diterima ucapan seseorang kecuali dengan bukti. Apalagi dalam urusan agama. Kalau urusan duniawi saja, tidak bisa kita terima ucapan seseorang kecuali dengan bukti, apalagi dalam urusan agama. Urusan duniawi misalkan penelitian-penelitian, maka ataupun hasil-hasil sesuatu yang menyebutkan sebuah hasil tentang penelitian sesuatu, maka kita tidak bisa terima kecuali dengan kabar, dengan bukti. obat ini haram karena di dalamnya ada babi, maka kita tidak bisa terima kecuali dengan bukti. Makanan ini haram karena di dalamnya ada cairan babi, kita tidak bisa terima kecuali dengan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ini sifat orang beriman pertama ketika menerima kabar. Meminta dari orang yang menyampaikan kabar bukti. Tidak hanya cukup dengan kabar yang dia sampaikan, tapi harus ada bukti. Kemudian sikap yang kedua, yaitu hendaknya dia tabayyun. Dan tidak membangun hukum di atas ketergesaan. Hendaknya dia mempunyai sikap tabayyun. Tabayyun itu artinya adalah meminta kejelasan. Dan tidak membangun hukum keputusan di atas ketergesaan. Dalilnya surat An-Nisa ayat 94. Dan surat An-Nisa ayat 94 ini ada pelajaran menarik di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan dulu ayatnya baru saya jelaskan tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa alaikum fi sabilillah ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna 'adradal hayatid dunya fa indallahi maghanim katsira. Yang artinya, wahai orang beriman, jika kalian bepergian untuk berjihad, maka hendaknya kalian meminta kejelasan. Dan janganlah kalian mengucapkan bagi siapa yang mengucapkan kepada kalian salam, engkau bukan orang beriman. Karena kalian mencari perhiasan dunia. Sesungguhnya di sisi Allah, harta rampasan yang banyak. Ahibati hafizakumullah. Ayat ini, surah An-Nisa ayat 94. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maka kita akan dapati bahwa maksud daripada wahai orang yang beriman, jika kalian berperang di jalan Allah, maka hendaklah kalian mencari kejelasan. Dan jangan kalian bunuh orang yang mengucapkan salam kepada kalian dengan kata-kata kalian mengatakan kepada dia, engkau bukan orang beriman. Apa maksudnya? Jadi ceritanya disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa Abdullah bin Abbas bercerita. Marra rajulun min Bani Sulaim. Ada seorang dari Bani Sulaim lewat di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia sedang menggiring seekor kambingnya. Menggiring seekor kambingnya. Nah, ketika orang ini lewat di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah, orang ini salam kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengatakan, "Masallama alaina illa liyata'awwadha minna." Orang ini tidaklah salam kepada kita kecuali karena dia minta perlindungan dari kita, takut kepada kita. Artinya pura-pura salamnya. Paham ceritanya? Pura-pura salamnya. Fa'amidu ilaihi faqataluh. Maka akhirnya mereka menangkap orang tersebut dan dibunuh orang tersebut. Wa atau bi ghanamihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka ambil kambingnya dan mereka bawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai harta rampasan perang menurut mereka. Maka turunlah ayat yang ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jika kalian bepergian di bumi, berperang di jalan Allah, maka telitilah. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Karena di sisi Allah adalah harta yang banyak. Nah, ini maksud dari cerita. Jadi sikap muslim yang kedua ketika mendapatkan kabar, dia harus meneliti, tabayyun, cek dan recheck ya kabar tersebut, memverifikasi kabar tersebut benar atau tidak. Jangan tergesa-gesa seperti cerita di dalam ayat ini bahwa orang-orang membunuh dengan tergesa-gesa. Kemudian sikap yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meskipun yang datang adalah orang yang fasik, maka harus dimintai keterangan. Meskipun yang datang kepada kaum muslimin orang yang fasik membawa kabar, maka harus dimintai keterangan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian fasiqun binaba, seorang yang fasik dengan berita, maka mintalah keterangan. Telitilah berita yang dia berikan, agar kamu tidak menimpas, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atau atas perbuatanmu tersebut. Artinya, seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneliti kabar dari seorang fasik agar hati-hati, ya, dan tidak menghukumi perkataannya langsung dusta ataupun salah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat pelajaran menarik, bahwasanya para ulama menerima riwayat dari orang yang majhul, yang tidak dikenal keadaannya. Kenapa? Karena di dalam ayat disebutkan bahwa orang yang fasik jika bisa menerangkan kabar tersebut diterima kabarnya. Maka menurut ulama rahimahumullah ta'ala, kabar dari seseorang yang fasik yang tidak dikenal keadaannya, atau bukan yang fasik, para ulama mengatakan menerima kabar dari orang yang tidak dikenal keadaannya. Misalkan datang kepada kita ada orang yang kita tidak kenal bahwa di sebelah sana ada kebakaran, maka kita terima keadaannya. Kenapa? Karena dia bisa menunjukkan. Kalau seandainya dia bisa menunjukkan, kita terima kabar meskipun kita tidak kenal sebelumnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu sifat orang beriman. Dan itu kita bisa ambil dari pelajaran perang Uhud, bahwa ketika perang Uhud tersebar kabar, apa kabarnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Ya. Nah, pelajaran yang ke-14 dari cerita perang Uhud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hebatnya para sahabat. Apa itu? Ketika tersebar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh, maka mereka, sebagian dari mereka, malah menjadikan kabar tersebut bertambah keimanan mereka. Seperti misalkan yang terjadi kepada Anas bin Nadhr rahimahullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika tersebar kabar terbunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qaum, in kana Muhammadan qutil fa inna rabb Muhammadin lam yuqtal. Wa ma tasna'una bil hayati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Fa qatilu 'ala ma qatala 'alaihi wa mutu 'ala ma mata 'alaihi. Wahai kaum, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh, maka Rabb-nya Muhammad belum terbunuh atau tidak terbunuh. Maka lalu apa yang kalian lakukan dengan kehidupan kalian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Maka berperanglah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, dan matilah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di atasnya. Nah, ini hebatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar yang buruk bisa dijadikan sebagai penyemangat, pemberi motivasi untuk senantiasa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semestinya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan seperti ini, kita sebagai seorang muslim, kalau ada kabar-kabar yang buruk, misalkan ada penindasan di negeri-negeri muslim, di Palestina, di Suriah, di Mosul, Irak, di mana-mana, di Yaman terjadi penindasan-penindasan kaum muslimin, maka pada saat itu tidak menjadikan kita kemudian patah semangat, berputus asa, tetapi malah lebih semangat untuk membela Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan harta, dengan tahta, dengan kekuatan, membela agama Islam. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu pelajaran yang ke-14. Hebatnya para sahabat, kabar yang sedih bisa malah mengangkat motivasi untuk membela Islam. Kemudian yang kelima belas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika perang Uhud, Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan adalah waktu itu masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam, karena beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, ketika penaklukan kota Mekah, atau ke-8, 7 atau ke-8. Nah, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak. Jadi ketika para pemanah turun, kemudian Khalid bin Walid dengan 200 tentara berkuda bisa merangsak dari belakang, menghantam kaum muslimin dari belakang punggung kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin kocar-kacir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak sampai ke atas pegunungan Uhud. Maka Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang waktu itu masih musyrik mendatangi yang dikira di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi, dan dia berkata, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, afil qaumi ibnu abi quhafah, afil qaumi umar, apakah ada di antara kalian ibnu abi quhafah? Siapa ibnu abi quhafah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Kunyahnya Abu Bakar. Meskipun beliau tidak mempunyai nama anak namanya Bakar, tetapi kunyahnya Abu Bakar. Nama bapaknya adalah Uthman. Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Makanya disebutkan Ibnu Abi Quhafah. Adakah anak dari Abu Quhafah? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adakah Umar bin Khattab di tengah kalian? Nah, di sini pelajarannya adalah bahwa kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, baik di tengah kaum muslimin atau di tengah musuh-musuh kaum muslimin. Kenapa? Karena yang ditanya cuma dua orang, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang secara isyarat sudah memberikan bahwa kepemimpinan setelah beliau meninggal nanti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Baik, pelajaran yang keenam. Pelajaran yang keenam yaitu, nah, ketika Abu Sufyan mengatakan u'lu hubal, ketika Rasulullah SAW terdesak, kemudian datang Abu Sufyan, kemudian mengatakan u'lu hubal, maha tinggi hubal. Hubal adalah berhala mereka yang besar, bahkan boleh dikatakan sebagai berhala terbesar yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian para sahabat ketika mendengar Abu Sufyan berkata seperti itu, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Sufyan mengatakan u'lu hubal, maha tinggi hubal, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibu, jawab kalian. Jawab perkataan Abu Sufyan. Maka para sahabat bertanya, mana qul? Apa yang kami jawab wahai Rasulullah? Lihat, di sini pelajarannya yaitu arruju' ila ahli ilm fima ashkal, yang artinya kembali kepada para ulama dalam setiap permasalahan yang dibingungkan, terutama permasalahan-permasalahan kontemporer di zaman sekarang. Jangan menyimpulkan sendiri hukum dan keputusan, terutama perkara-perkara yang menyangkut kemaslahatan umum kaum muslimin. Terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan darah. Jangan menyimpulkan sedikit pun orang-orang awam seperti kita ini. Hati-hati. Ini kadang-kadang sebagian orang, terutama di zaman sekarang. Ya. Para netizen itu sudah jadi Syekhul Islam semua, subhanallah. Ya, hati-hati. Hati-hati. Saya kemarin nulis di Instagram saya, di Facebook saya, di akun media sosial. Saya tanya, sengaja saya bertanya seperti itu agar membuka wacana. Dan biasanya kaum muslimin jika dikatakan ini bid'ah, ini diharamkan, mereka tidak mau menerima. Lebih baik mereka diajak berpikir dulu. Maka saya tanya, apa solusi terbaik? Sesuai dengan sunnah Nabi, jika imam sedang setelah selesai sholat fardu, maghrib, isya, atau subuh, berzikir berjamaah dengan menggunakan mik, pembesar suara, yang suaranya terdengar satu masjid. Dan di sana ada jamaah kedua, yang suara imam kedua tersebut tidak terdengar sama sekali karena kalah dengan suara jamaah yang berzikir berjamaah dengan mik pembesar. Apa solusi terbaik? Pertanyaan saya seperti itu, sesuai dengan sunnah. Maka ada yang menjawab, ambil miknya satai, pagat listriknya. Nah itu tuh netizen Syekhul Islam tuh. Ya subhanallah ya, para ikhwan yang dirahmati Allah. Sebenarnya kalau dia cerdas, kalau dia memperhatikan perkataan saya dalam tulisan itu, maka dia akan tahu bahwa itu perbuatan mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasul. Karena kan saya katakan, apa solusi terbaik sesuai sunnah Nabi. Berarti masalah di bawah ini adalah perbuatan yang mengada-ngada. Bahtu ada yang menyahuti, barbar pian nih ya. Itu netizen-netizen Syekhul Islam. Ya. Hati-hati terutama dalam urusan apa? Urusan darah kaum muslimin. Qabil menjadi penanggung jawab semua darah yang tercecer di atas bumi dari keturunan Adam. Dari mulai dia hidup sampai hari kiamat kelak. Gara-gara dia yang mencontohkan pembunuhan. Maka termasuk di dalamnya orang-orang yang berkomentar macam-macam, akhirnya terjadi pembunuhan di tengah kaum muslimin. Hati-hati. Jangan. Kadang-kadang kita ini berkomentar dibisiki oleh syaitan dengan, kamu kan sedang membela Islam. Ayo komen. Akhirnya gara-gara satu komen, maka hancur semua negara. Gara-gara satu komen, banyak tertetes darah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinih, ma lam yusif daman harama." Masih saja seseorang di dalam kelapangan agamanya. Maksud kelapangan agama di sini ada dua makna. Yang pertama, lapang hisabnya. Yang kedua, masuk surga selama belum terkena darah seorang muslim. Maka hati-hati. Lihat di sini. Untuk menjawab pertanyaan itu saja, atau perkataan, membalas perkataan Abu Sufyan saja, mereka masih bertanya kepada Rasulullah SAW. Mana kul ya Rasulullah? Apa yang kami jawab wahai Rasulullah SAW? Ketika Abu Sufyan mengatakan, maha tinggi hubal. Maka Rasulullah SAW menjawab, ajibu, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi dan lebih agung. Di sini juga terdapat pelajaran. Pelajarannya tadi berarti, apapun tanyakan kepada ahli ilmu, ulama, terutama masalah-masalah kontemporer. Jangan menggawi dulu, baru setelah itu bertanya. Ini kebanyakan orang begitu. Ada orang, "Ustaz, saya menikah tanpa wali yang sah. Dan itu sudah terjadi 30 tahun yang lalu." Ya subhanallah, lalu saya mau jawab apa? Ya. Maka jangan sampai terjadi kejadian seperti itu. Sebelum melakukan aktivitas yang berkaitan dengan agama, terutama ibadahkah, muamalahkah, akidahkah, akhlak dan adabkah, maka tanya. Apalagi di zaman sekarang, bertanya sangat mudah. Tidak dijawab oleh ustadz yang satu, maka bertanya kepada ustadz yang lain. Mungkin ustadznya sibuk menjawab pertanyaan yang lain. Mungkin ustadznya sibuk dengan bini yang lain. Itu urusan yang lain. Kedua nih. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi di zaman sekarang sangat mudah untuk bertanya. Bertanya, sebelum berbuat bertanya. Ya. Pelajaran selanjutnya yang dalam poin ini juga adalah bahwa apabila kita dihina sisi pribadi kita, maka bersabarlah. Sandarkan diri kepada Allah. Ucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tetapi kalau seandainya ada itu urusan yang berkaitan dengan Allah, maka jawab. Balaslah. Balas dendamlah atas nama Allah. Kalau urusan untuk pribadi, lihat Rasulullah SAW. Ya. Beliau ketika Abu Sufyan mengatakan, "Yaumun lana wa yaumun alaina." Yang artinya, perang Badar kami kalah, sekarang kami menang. Kata Rasulullah SAW, diam, gak usah dijawab. Kan urusan dunia. Menang perang, menang kalah dalam perang, biasa. Urusan dunia. Ya. Tetapi ketika berkaitan dengan hak Allah, u'lu hubal, maha tinggi hubal, maka itu berkaitan dengan akidah. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, "Mantaqama Rasulullah SAW li nafsihi qat illa an tuntaka hurmatan min hurumatillah fayantaqimu lillah." Tidak pernah Rasulullah SAW membalas dendam atas nama dirinya. Tetapi beliau, kecuali ketika hukum-hukum Allah dilanggar, maka beliau balas dendam atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah sampai iqamah, baru setelah itu kita salat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ke-17 yaitu di dalam perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ali Imran ayat 144. Di dalam peperangan Uhud, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ali Imran ayat 144. Yang berbunyi, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ فَإِمَّا تَأَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَقَابِكُمْ. Yang artinya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian balik ke belakang, yaitu murtad. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيْئًا wa sayajzillahu syakirin. Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Pelajaran dari ayat ini adalah bahwa seorang muslim senantiasa tidak fanatik dengan seseorang, tetapi fanatik dengan kerisalahan, keislaman. Ini kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah kemudian setelah itu dia keluar dari Islam? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian dia keluar dari Islam? Enggak. Dia tetap muslim. Kenapa? Karena keislaman yang dia cari, bukan sosok yang dia cari. Keislaman yang dia cari bukan sosok yang dia cari. Makanya kaum muslimin sangat erat kaitannya dengan Islam, bukan dengan seseorang, person atau individu manusia, tidak. Makanya ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-haqqu la yurtabatu birrijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kebenaran tidak dikaitkan dengan seseorang. Oh, karena Ustaz Sifulan mengerjakan, bujur. Karena si fulan mengerjakan, maka berarti benar. Tidak. Tetapi kenali kebenaran, engkau akan tahu siapa yang benar. Itu kaedah dalam beragama dalam Islam. Agar kita menghilangkan fanatisme dalam agama. Ya. Siapapun orang yang Anda hadapi, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun takwanya, maka dia manusia. Yang pasti melakukan kesalahan, pasti tidak sempurna. Maka pada saat itu, kita akan melihat dari orang tersebut kebaikan, maka kita ambil. Kalau keburukan, kita tinggalkan. Tanpa kita fanatisme terhadap individu. Nah, ini pelajaran menarik. Bahwa kebenaran dalam Islam dikaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan dikaitkan dengan individu. Lihat Rasulullah SAW, ketika beliau meninggal, dikatakan meninggal, maka sebagian sahabat atau sebagian orang mungkin ada yang murtad. Maka ini adalah bantahan bagi orang-orang tersebut. Bahwasanya Islam dikaitkan dengan keislaman, wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bukan dengan individu seseorang. Nabi Muhammad SAW seperti Rasul sebelumnya yang sudah meninggal sebelumnya. Apakah kemudian ketika Rasul SAW sudah meninggal, kemudian orang boleh untuk keluar dari Islam? Tidak. Kenapa? Karena ajaran Islam tidak dikaitkan dengan individu, akan tetapi dikaitkan dengan ajaran itu sendiri. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ke-18. Pelajarannya adalah bahwa di peperangan Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud, yaitu dengan orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud, ketika dikubur didahulukan orang yang hafal Al-Qur'annya lebih banyak. Yang hafal Al-Qur'annya lebih banyak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulain min qatla Uhud fi thawbin wahid, thumma yaqul ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, fa idza ushira lahu ila ahadin qaddamahu fil lahdi. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengumpulkan dua orang dari orang yang mati syahid di peperangan Uhud dalam satu kain kafan, karena kain waktu itu mungkin sudah sulit dicari. Maka dikumpulkan dalam satu kain kafan, kemudian beliau bersabda, siapa yang lebih banyak hafal Al-Qur'an dari dua orang ini? Apabila ditunjuk salah seorangnya, maka salah seorang yang didahulukan masuk ke dalam liang lahat. Nah, ini. Itu yang terjadi di dalam penguburan orang yang mati, para sahabat yang mati syahid di peperangan Uhud. Para sahabat bertanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya Rasulullah, man nuqaddim? Wahai Rasulullah, siapa yang kita dahulukan ketika dikubur? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum jam'an wa akhdhan lil Qur'an. Orang yang paling banyak menghafal Al-Qur'an. Nah, di sini terdapat pelajaran menarik. Yang pertama, keagungan Al-Qur'an bagi orang yang menghafalnya. Keagungan Al-Qur'an dan juga orang yang menghafalnya. Pembacaan Al-Qur'an, penghafalan Al-Qur'an itu perniagaan yang tidak pernah mendatangkan kerugian. Maka saya pesan, yang sampai sebulan lebih dari bulan Syawal, dari bulan Ramadan, kita sudah 1 bulan 6 hari kira-kira, yang belum memegang mushaf dalam hidupnya setelah bulan Ramadan, ayo pegang, ayo baca, ayo hafal, ayo pelajari, karena dia adalah perniagaan yang tidak pernah merugi, tidak pernah mendatangkan kerugian. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an dan melaksanakan salat serta menginfakkan rezeki, sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, baik dengan cara diam-diam, maksudnya rahasia, atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, ini salah satu keutamaan Al-Qur'an dan penghafal Al-Qur'an. Kemudian pelajaran dari didahulukannya orang yang banyak hafal Al-Qur'an ketika dikuburkan adalah bahwa parameter, barometer keutamaan seorang muslim dalam iman hati dan amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, dalam riwayat yang lain wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian, postur tubuh. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sempurna, ada yang cacat. Tidak melihat postur tubuh kita. dan tidak melihat kepada rupa-rupa kita. Ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang setengah ganteng, ada yang setengah cantik. Mau setengah kayak apa? Allah tidak melihat. Kenapa Allah tidak melihat kepada itu? Kenapa itu bukan standar penilaian Allah? Karena itu murni, mutlak pemberian Allah. Tidak ada andil kuasa manusia di dalamnya. Siapa yang berharap hidungnya mancung ke dalam? Enggak ada yang berharap. Siapa yang berharap mempunyai anak, mohon maaf, mungkin cacat? Tidak ada yang berharap. Murni mutlak pemberian Allah. Dan siapa yang memesan bahwa dirinya nanti kaya raya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, kemudian atau dirinya miskin? Tidak ada yang daftar. Semuanya murni pemberian Allah. Satu-satu. Maka tidak bisa dibanggakan. Yang menjadi penilaian Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini para ikhwah. Saya kemarin berkisah-kisah di hadapan santri saya di pesantren Terilmu. Jadi masa orientasi 15 hari ini kita gunakan untuk membuat santri itu betah di pesantren. Salah satunya yang saya gunakan adalah sering menceritakan kisah-kisah menarik. Di antaranya waktu itu saya berkisah tentang anjing. Anjing, kata saya, itu makhluk apa? Maka mereka mengatakan, najis Ustaz. Apanya yang najis? Binanya, dagingnya Ustaz. Binanya. Ya. Kemudian saya ceritakan bahwa anjing itu najis air liurnya. Adapun dagingnya, karena dia bagian dari air liur tersebut, maka jumhur ulama mengatakan dia najis. Maka dia haram. Lalu bagaimana cara menyucinya? Menyucinya ada yang faham 7 kali dengan salah satunya dengan tanah. Berarti dia najis, najis. Kemudian saya katakan, kalau seandainya anjing ini diberikan ilmu berburu, kemudian dia bisa berburu. Anjing bisa berburu apa? Saya bilang kepada santri-santri. Sapi, Ustaz. Maki apa julun sapi? Masya Allah, macam-macam. Hanya kelinci. Ketika anjing bisa menerkam kelinci, maka air liurnya, dia otomatis menerkamnya dengan mulutnya. Ketika dia bawa kepada kita kelinci tersebut, bekas gigitan anjing yang air liurnya najis. Tetapi karena dia berilmu, maka halal buruannya. Asalkan kita ajari ilmu berburu dan membaca bismillah ketika kita lepas. Di situ saya masuk. Kalau anjing saja yang berilmu, dia dimuliakan oleh Allah, halal sembelih buruannya, air liur najisnya itu tidak berpengaruh. Bagaimana manusia yang berilmu? Manusia lebih lagi. Nah, itu yang jadi ukuran. Itu yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat kepada rupa jasad, tetapi Allah melihat kepada hati. Hati itu ilmu dan amal. Itu yang harus kita perhatikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi parameter bagi seorang muslim adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-19. Para ikhwan yang dirahmati Allah, sudah azan, sudah qomat, ya kita qomat dulu. Habis itu kita salat. Mudah-mudahan kita bisa lanjut setelah salat Isya. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ta'ala. Para ikhwah, ahibati hafizakumullah ta'ala, pada pertemuan sebelum salat isya tadi menyebutkan tentang cara menguburkan orang yang mati syahid. Saya di sini ingin menyebutkan beberapa poin tentang orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Ya, saya ingin menyebutkan beberapa orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Yang pertama, bahwa orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud, mereka dimuliakan oleh Allah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi penguat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi orang-orang yang mati syahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi penguat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di hadapan orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud, "Ana syahidun ala haula yaumil qiyamah." Aku menjadi saksi pemberat, penolong atas mereka, orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud pada hari kiamat. Begitu juga hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Tha'labah bin Su'air, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud, beliau mengatakan, "Asyhadu ala ahala ala haula." Aku bersyahadat terhadap mereka. "Ma min majruhin juriha fillah illa ba'athahu Allah yawmal qiyamah wa jurhuhu yudma al-lawnu lawnud dam wa rihu rihul misk." Aku bersaksi nanti di hadapan Allah sebagai penolong untuk mereka. Tidak ada seorang yang terluka di jalan Allah kecuali Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat. Lukanya terus mengalir. Warna darahnya warna darah. Warna yang mengalir adalah warna darah. Dan baunya bau minyak wangi misk. Ini poin pertama yang berkaitan dengan peperangan Uhud, atau yang mati di peperangan Uhud. Kemudian poin yang kedua, yang mati di peperangan Uhud, bahwasanya mereka itu tidak dimandikan. Mereka tidak dimandikan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "La tughassiluhum." Jangan mandikan mereka. "Fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumil qiyamah." Sesungguhnya setiap luka darah yang tertetes akan menyebarkan bau minyak wangi misk pada hari kiamat. Jadi mereka tidak dimandikan. Tetapi mereka dikuburkan dalam keadaan berpakaian perang yang mereka mati di atasnya atau syahid di atasnya. Dan begitulah orang-orang yang mati syahid. Mereka senantiasa dikuburkan dengan baju perang mereka sebagai bukti nanti ketika dibangkitkan dalam keadaan mereka memang mati di atas syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang berkaitan dengan syuhada Uhud juga adalah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolati orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud? Maka dia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mensolati orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Karena Rasulullah SAW langsung memerintahkan untuk menguburkan orang yang mati di peperangan Uhud tersebut. Walam yusalli alaihim, walam yughassilu. Dan beliau tidak sholat atas mereka dan tidak memandikan mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim. Bahwasanya beliau sholat. Ada yang mengatakan beliau sholat hanya mensolati pamannya, paman beliau, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qayyim mengatakan, "Was-shawabu fil mas'alah annahu mukhayyar baina as-salati 'alaihim wa tarkiha limaji'il athar bi kulli wahidin min al-athar." Wa hadha ihda riwayat an Imam Ahmad, wahiyal aliyak bi usuli wa madhabihi. bahwasanya pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwa dipilih antara beliau pernah sholat atas mereka atau beliau meninggalkan sholat atas mereka. Jadi bisa beliau mensolati mereka karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari, atau bisa beliau tidak mensolati mereka. Ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan juga dengan orang-orang yang mati syahid adalah yang keempat, boleh mengumpulkan orang yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah dalam satu kain kapan. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau mengumpulkan Abdullah bin Haram dengan Amr bin Jamuh. Abdullah bin Haram dengan Amr bin Jamuh. Dan ini ada pelajaran menarik para ikhwah. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqat dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idfanu Abdullah bin Haram wa Amr ibn al-Jamuh." Idfanu Abdullah ibn Amr wa Amr ibn al-Jamuh fi qabrin wahid lima kana bainahuma fi as-Safa. Idfanu hadainil mutahabaini fi dunya fi qabrin wahid. Kuburkan Abdullah bin Amr dengan Abdullah bin Amr bin Jamuh. Abdullah bin Amr dengan Amr bin Jamuh dalam satu kuburan. Kenapa demikian? Karena mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya di dunia. Jadi teman dekat karena Allah di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya benar firman Allah dalam surah Az-Zukhruf yang berbunyi, Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Teman di hari kiamat kelak akan menjadi musuh kecuali orang-orang bertakwa. Ya, maka saya sering mengatakan, cari teman yang engkau cintai karena Allah. Teman yang engkau cintai karena Allah bukan karena komersil. Saya dapat untung dari dia, maka saya temani. Saya tidak dapat untung, saya tidak temani. Enggak. Teman yang saling mengingatkan karena Allah, saling cari itu. Jangan-jangan itu nanti yang memberikan syafaat kepada kita. Setelah keluarga kita, bapak, ibu, anak, istri, tidak bisa menolong kita. Ternyata ada itu. Malana min syafi' wala sadiqin habib. Orang-orang kafir mengatakan, kami tidak mempunyai orang yang memberi syafaat. Kami juga tidak mempunyai teman yang dekat yang bisa memberikan syafaat. Imam Qatadah rahimahullah berkata, ya'lamuna wallah anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa idza kana salihan syafa'. Mereka orang kafir akhirnya mengetahui di hari kiamat bahwa teman kalau saleh bermanfaat. Teman dekat kalau saleh memberikan syafaat. Maka cari teman yang kamu dekat dengannya bukan karena komersil. Bukan karena teman dagang, bukan karena teman usaha, bukan. Cari teman yang setiap kali kalau seandainya sudah lama tidak berhubungan, kita sering teleponan, saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya, saling membuka masalah-masalah ilmiah. Cari teman itu. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada pelajaran menarik dari pengkafaran Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Disebutkan bahwasanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Khabbab ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miskin tapi dijamin surga. Saya sering mengatakan bahwa surga tidak mengenal kaya dan miskin. Surga mengenal iman dan amal. Khabbab bin Arad bercerita, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nuridu wajah Allah. Kami berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah menginginkan wajah Allah. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Maka kami dapati pahala kami di sisi Allah. Faminna man madha lam ya'khudh min ajrihi syai'an. Di antara kita ada yang sudah meninggal, belum mengambil keuntungannya di dunia sedikit pun. Tetapi sudah meninggal dunia. Siapa mereka? Minhum Mus'ab bin Umair. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Kutila yauma Uhud. beliau terbunuh di peperangan Uhud. Wa taraka namirah, dan beliau meninggalkan namirah. Fakunna idza ghattaina biha ar-namirah, itu artinya adalah usaha di kota Mekah. Harta benda di kota Mekah. Beliau Mus'ab bin Umair seorang saudagar kaya di kota Mekah. Tetapi ketika meninggal di peperangan Uhud di kota Madinah setelah berhijrah bersama Rasulullah SAW, ghattaina biha ra'sah, kami tutup kepalanya, badat rijlah, kelihatan kedua kakinya. Wa idza ghattaina rijlah badat ra'suh, jika kita tutup kedua kakinya, kelihatan kepalanya. Fa amarna Rasulullah SAW an nughatti ra'sah wa naj'ala 'ala rijlaihi, perintahkan kita untuk menutupi wajah dan kakinya yang kelihatan ditutupi dengan dedaunan dari pohon idkhir. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fi hadzal hadis fadhdhuz zuhd. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, itu zuhud. Zuhud tidak mesti miskin. Tetapi hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat dia tinggalkan. Kemudian beliau juga mengatakan wa annal fadila fid din yambaghi lahu an yamtani'a min at-tawassu' fid dunya li alla tanqusa hasanatuh. Nah, ini perhatikan. Bahwa orang yang tinggi kedudukan di agama, di orang yang tinggi kedudukan agamanya, dia semestinya menahan dari terlalu berlebih-lebihan di dalam dunia. Apalagi kita di zaman sekarang, Pak. Kita ditontonkan dengan informasi kehidupan hedonis. Anak-anak muda suka memakai pakaian, outfitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Miliaran. Topinya 200 juta. Topi 200 juta apa itu? Lah, mendingan unjuk lawan pesantren ulun. Hendak mulai futsal kita sampai ini. Kekanakannya ini suka futsal. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam tangannya miliaran. Maka para ikhwah, beliau mengatakan yambaghi lahu an yamtani'a min at-tawassu' fid dunya li an la tanqus hasanatu. Bahwa orang yang tinggi kedudukannya dalam agama, dia harus semestinya menahan beberapa hal keluasan-keluasan dunia. Makanan, ada dia mampu untuk beli. Dia mampu untuk merasakannya. Tapi dia tahan. Untuk tidak berkurang kebaikan nikmatnya di akhirat. Umar bin Khattab pernah berkata, wallahi inni laqdiru an albasakum alyana libas wa aladzakum ta'aman. Walakin astabqi li akhirati. Demi Allah, Umar khalifah, saudagar kaya, orang kaya Umar. Aku sanggup untuk memakai pakaian yang paling lembut kainnya dibandingkan kalian seluruhnya, dibandingkan pakaian kalian seluruhnya, dan paling enak dibandingkan makanan yang paling enak yang kalian makan seluruhnya. Tetapi apa kata beliau? Astabqi li akhirati. Ingat kata-kata ini, Pak. Aku sisakan untuk akhiratku. Semakin berluas-luas, berlezat-lezat, semakin dikurangi nikmat akhirat. Ini para ikhwah, itu yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini yang ke-19 disebutkan oleh penulis perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwasanya dari peristiwa peperangan Uhud maka kita bisa mengenal bahayanya maksiat. Bahayanya maksiat. Kalau saya bertanya, maksiat apa yang terjadi peperangan Uhud? Hah? Pasukan pemanah yang tidak taat kepada Rasulullah, perintah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kalau seandainya kami menang, maka jangan turun. 50 orang ini. Kalau seandainya mayat kami dimakani oleh burung-burung, jangan turun. Tapi mereka beristihad bahwa mereka, kaum muslimin sudah menang. Ayo kita turun. Hanya beberapa sahabat yang tidak turun. Dan itu sekitar 5 orang atau sampai 10 orang. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kaum muslimin akhirnya terdesak. Kemudian banyak yang terbunuh, sekitar 70 orang. Nah, pelajaran dari dampak buruk dari maksiat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah bahwa terjadi perselisihan. Orang bermaksiat pasti berselisih. Yang kedua, keadaan yang berbahaya bagi kaum muslimin. Dampak maksiat, keadaan yang berbahaya kaum muslimin. Bahkan hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Yang ketiga, dampak maksiat adalah kekuatan kaum muslimin hilang. Kekuatan kaum muslimin hilang. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sudah terjadi maksiat, maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 152, walaqad 'afa 'ankum, Allah telah memaafkan kalian. Itu bedanya para sahabat dengan manusia biasa. Para sahabat, mereka kesalahannya diampuni oleh Allah. Dan mereka seluruhnya dijamin surga oleh Allah. Dan mereka seluruhnya sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ada pelajaran menarik pada ikhwan dari kawan saya karena Allah, Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Anjirjah hafizahullah. Beliau mengatakan, kita sebagai ustadz kadang-kadang melakukan kesalahan. Kesalahan itu diketahui oleh jamaah pengajian kita. Maka janganlah kita marah kepada jamaah pengajian. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Ada yang memberitahukan kesalahan kita. Dan itu menjadi pelajaran bagi jamaah bahwasanya kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak ada yang sempurna dari siapapun. Yang pernah hidup di atas muka bumi, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik siapa? Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang kita anggap berilmu, kita anggap tinggi kedudukannya, dia melakukan kesalahan, ya dia manusia. Manusia, jangan diikuti kemanusiaannya. Tapi ambil kebenaran yang dia ambil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah, pada poin yang ke-20, penulis menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Saya sebutkan beberapa hadisnya, yaitu hadis yang sudah kita sebutkan tadi, satu, bahwa Rasulullah SAW akan menjadi saksi penolong, syahidun ala haula yaumal qiyamah. Aku akan menjadi saksi penolong atas mereka pada hari kiamat. Kemudian pelajaran yang hadis yang kedua tentang keutamaan orang yang mati di peperangan Uhud adalah bahwa jasadnya masih utuh. Dari mana? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang menunjukkan akan hal ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih ya, Imam Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fakana abi awwala qatilin." Bapakku orang yang pertama kali wafat ketika peperangan Uhud. Jabir bin Abdullah bin Haram ya, yang sudah kita sebutkan tadi, Abdullah bin Amr bin Haram, dikuburkan bersama sahabatnya siapa tadi? Amr bin Jamuh. Abdullah bin Amr bin Haram dikuburkan bersama sahabatnya Amr bin Jamuh. Abdullah mempunyai anak namanya Jabir. Maka Jabir bin Abdullah. Beliau bercerita, bapakku yang pertama kali terbunuh di peperangan Uhud. Wadufina ma'ahu akharu fi qabrin. Dan sahabatnya dikuburkan bersamanya dalam satu kuburan. Thumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'al akhar. Lalu hatiku tidak senang, tidak tenang bahwa bapakku dikuburkan bersama orang lain. Fastakhrajtuhu. Maka aku keluarkan beliau, dikubur di pekuburan tersendiri. Ba'da sittati ashhur. Setelah 6 bulan. Fa idza huwa kayawmi wada'tuhu hunayha ghairu udhuni. Ternyata keadaan beliau seperti aku pertama kali meletakkan beliau. Berarti apa? Hah? Tidak hancur kecuali telinga beliau. Nah, ini menunjukkan karamah yang dimiliki oleh orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Muwatta Imam Malik dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, fadakhala saylu qabrahuma, kuburan mereka dimasuki air. Karena itu kan Uhud itu kan dataran rendah. Yaitu kuburan Abdullah bin Amr bin Haram yang merupakan bapak Jabir bin Abdullah dengan Amr bin Jamuh. Karena mereka berdua dikubur dalam satu kuburan. Fahufir anhuma. Maka digali kuburan mereka berdua. Wa Abdullah qad asabahu jurhun fi wajhi. Fayaduhu ala jurhih. Faumitat yaduhu ala jirahih. Famba'athad dam. Faruddat yaduhu ila makaniha fasakanad dam. Yang artinya, Abdullah bin Amr bin Haram, bapaknya Jabir, ketika beliau peperangan Uhud, beliau wajahnya kena sabetan pedang, terluka. Dan tangannya waktu itu, waktu dikuburkan, terletak di lukanya tersebut, di wajahnya. Kemudian dipindah tangannya dari luka tadi. Tangannya, rupanya tangannya yang menutupi wajahnya. Kemudian dipindah tangannya. Maka muncrat darahnya. Artinya seperti orang masih hidup. Ya. Maka dikembalikan lagi tangannya di tempat yang luka tadi. Maka terhenti lukanya. Sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Paham ini para ikhwah? Ini karamatnya orang-orang dari syuhada Uhud. Banyak hadis-hadis yang lain yang disebutkan juga oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Allah berfirman, "La tahsabanna alladziina qutilu fii sabiili amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun." Janganlah kalian sekali-kali mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabb. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mati di peperangan Uhud, ja'alallah azza wa jalla arha arwahahum fi ajwa fi tainin khudrin taridu anharil jannah. Allah menjadikan ruh-ruh orang-orang yang wafat di peperangan Uhud di dalam tubuh burung yang hijau. Ya, yang mereka senantiasa selalu minum dari sungai-sungai surga. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mati peperangan syuhada Uhud, mereka senantiasa hidup dan tidak mati di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira selesai dari faedah-faedah yang kita bisa ambil dari peperangan Uhud. Dengan ini selesai pembicaraan peperangan Uhud. Insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang perang Bani Mustaliq atau Al-Muraisi' ya, setelah ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah membaca zikir tapi tidak lengkap seperti hanya bertasbih, bertahmid, bertakbir, membaca ayat kursi dan istighfar? Maksudnya mungkin setelah sholat fardu. Maka jawabannya boleh, akan tetapi lebih utama sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin beliau belum hafal, maka dihafal, atau malas menghafal ya, maka dihafal. Tetapi jawabannya boleh ya, jawab boleh. Dan insyaallah zikir setelah sholat fardu tidak susah untuk dihafal. Istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam, ikas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baca kalimat tauhid, setelah itu bertasbih, tahmid, takbir 33, 33, 33. Kemudian setelah itu membaca ayat kursi, membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas dan seterusnya. Apakah batal jika kentut kencing memegang kemaluan di tengah-tengah mandi junub? Maka jawabannya, kalau seandainya seseorang mandi junub, kemudian dia ingin buang air kecil, buang angin, maka pada saat itu lanjutkan mandi junubnya. Ya. Apakah kemudian di tengah-tengah mandi junub, kemudian dia buang air kecil atau buang angin, kemudian dia ulang lagi dari awal? Enggak. Dia lanjutkan mandinya, kemudian setelah selesai mandi, dia berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu buang air kecil, buang angin tadi. Jadi mandi junubnya dia niatkan untuk menghilangkan hadas besar, yaitu junubnya ya, atau haidnya atau nifasnya. Allahu a'lam. Begitu besar pahala dalam jihad, terus kita yang tidak dalam posisi berperang, bagaimana kita tetap dapat pahala seperti mereka yang mati syahid? Maka jawabannya adalah, seseorang jika ingin mendapatkan pahala mati syahid, dia berniat di dalam hatinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asyuhada wa in mata ala firasyih. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan benar, artinya jujur, pahala orang yang mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya ya. Jadi yang penting dulu niat ya, karena sebagian orang niat aja keridak, bagaimana mendapatkannya. Kemudian yang kedua, dia bisa mengerjakan amalan-amalan yang dengannya dia dianggap sebagai orang yang syahid, seperti menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di dalam jalan Allah sampai dia pulang. Maka orang tua yang anaknya di pesantren itu sedang berjihad. Oh, kenapa kita sedih? Orang anak-anaknya sedang menuntut ilmu ya, sedang menghilangkan kebodohan dari dirinya, kenapa kita sedih? Malah kita gembira anak-anak tersebut mereka menuntut ilmu agama ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum seseorang dengan mengatakan ambil baik buang buruknya? Para ikhwan yang dirahmati Allah, gini. Kita menuntut ilmu agama, wajib menuntut ilmu agama dari orang yang pantas untuk dituntut ilmunya. Tidak boleh sembarangan. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Rasulullah SAW mengisyaratkan nuntut ilmu jangan sembarangan. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi, Inna Allah la yaqbidul ilman tiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, tetapi mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sampai tidak tersisa ulama, maka akhirnya orang-orang menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin agama. Orang bodoh ini ditanya tentang permasalahan agama, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini ada isyarat bahwa kita mencari ilmu agama dari orang yang pantas untuk dituntut ilmunya. Ya. Itu satu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dinaka dinaka dinak fa innama huwa lahmuka wa damuk. Jagalah agamamu, jagalah agamamu, jagalah agamamu. Dia adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina man. Ambil dari orang yang lurus dan jangan ambil dari orang yang tidak lurus. Itu sahabat tabi'in Muhammad bin Sirin. Rasulullah Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma din, anzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini agama, maka ambil dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka kalau kaedahnya ambil baiknya, buang buruknya, artinya kepada siapa saja seseorang menuntut ilmu boleh. Yang penting selama itu baik kita ambil, kalau itu buruk kita buang. Selama siapa saja. Maka ini tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dari dalil-dalil dan contoh para salafus saleh tadi. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya kaidah ini digunakan, ambil baiknya, buang buruknya, maka berarti kita tidak perlu lagi untuk menuntut ilmu. Karena kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tidak perlu lagi. Dua. Yang ketiga, kaidah ini bahkan digunakan pada semua orang yang kita tuntut ilmunya. Bahkan misalkan ustadz yang kita ingin tuntut ilmunya, kita yakin dia seorang salafi, bermanhaj salaf, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, itu pun kita harus ambil baiknya. Kalau seandainya ada ustadz tersebut keliru menyampaikan ilmu, maka kita harus buang. Ya, jadi jangankan pada level semua ustaz, level yang kita tahu ustaz ini adalah bermanhaj salaf saja, kalau dia mengajarkan ilmu yang salah harus dibuang, tidak boleh diambil. Maka kaidah ini harus dirinci apa maksudnya. Ya, wallahu alam. Apakah riwayat bahwa Rasulullah SAW berambut panjang itu sahih? Apakah sunnah hukum memanjangkan rambut? Dan mengapa di antara kita jarang memanjangkan rambut, terutama para asatidah kita? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya begini. Ini ulun dah penyer potong rambut. Pian ni perhatian aja. Subhanallah. Maka jawabannya, iya benar Rasulullah SAW memanjangkan rambut. Kemudian di sana ada namanya sunnah jibiliyah, sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tetapi itu merupakan jibillah, tabiat manusianya Rasulullah SAW. Nah, di daerah tanah Arab, mereka menganggap bahwa panjang rambut pada waktu itu tidak mengapa, sampai rambut beliau panjang sampai daun telinga bawah, bahkan sampai pundak. Maka mereka memanjangkan pada waktu itu. Tetapi memanjangkan rambut, zatnya memanjangkan rambut itu bukan sunnah yang kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita memanjangkan rambut demi mencontoh Rasulullah SAW karena kita cinta kepada beliau, maka dari situ pahalanya. Paham enggak maksud saya? Ya, memanjangkan rambut tersendiri karena panjangnya rambut itu bukan sunnah yang seseorang kalau mengerjakannya dapat pahala. Tetapi kalau orang memanjangkan rambut ingin mencontoh Rasulullah SAW karena dia cinta kepada Rasulullah SAW, maka di situ dia dapat pahala. Paham ya para ikhwah? Begitu cara menjawabnya. Adapun kenapa di antara para ustaz tidak memanjangkan rambut, maka takuni ustaz-ustaznya kenapa kan memanjangkan rambut. Kalau ulun tidak biasa panjang rambut, ya, karena rambutnya tebal, ya. Di tempat saya tinggal saat ini sudah mulai tumbuh warung remang-remang yang asalnya pada asalnya satu, saat ini sudah dua. Pertanyaannya, bolehkah saya membakar warung tersebut? Agar menjadi peringatan bagi yang lain, karena sudah sangat belak-belakan Ustaz saat menerima dan bercengkrama sama tamu-tamunya laki-laki. Maka jawabannya, jangan dibakar. Tetapi kita mempunyai kaedah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama kaedahnya yaitu, siapa yang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya bagi yang mampu. Di sini kita tidak mempunyai wewenang atas hal itu. Tetapi kita yang mempunyai wewenang yang kita beritahukan. Ya. Yang kedua, kita rubah dengan lisannya jika tidak tanggup dengan tangan. Yang ketiga kita rubah dengan hati. Kalau seandainya kita tidak disanggup dengan lisan. Itu satu. Yang kedua, kaedah utama dalam amar ma'ruf nahi mungkar yaitu amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Itu kaedah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Apabila Anda bakar, maka mungkin rumah satu kampung akan dibakar oleh mereka. Ya. Maka hati-hati para ikhwan. Nah, di sini perlu fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun ya, kalau seandainya sudah terang-terangan menerima tamu laki-laki yang bukan mahram melakukan mungkin, maka datangi baik-baik. Nasihati dengan lisan. Bertanya dulu, apa yang terjadi di sini? Kalau seandainya memang benar-benar melakukan dan kita mempunyai bukti, maka adukan kepada yang berwenang. Kalau seandainya yang berwenang untuk menghancurkan ataupun melarang kegiatan tersebut dan tempat tersebut terlambat dalam respon yang kita sampaikan, terlambat merespon apa yang kita sampaikan, maka tugas kita terus menyampaikan. Kenapa? Ini yang kadang-kadang sebagian orang pergerakan Islam terlalu tergesa-gesa, tidak punya kesabaran. Mereka mengatakan, kami sudah beritahu, tapi tidak ada perubahan. Maka Rasul, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbiru, sabarlah. Fa innama 'alaikum ma humiltum 'alaihi ma humilu. Kalian wahai rakyat akan ditanya tugas kalian. Dan kalian wahai pemimpin akan ditanya tugas pemimpin. Tidak terbalik. Tugas kita sebagai rakyat menyampaikan nasihat kepada pemimpin. Itu yang akan ditanya oleh Allah. Tidak akan ditanya oleh Allah tugas kita, kenapa kamu tidak bakar. Paham gak maksud saya? Tugas kita menyampaikan nasihat kepada pemimpin yang berwenang untuk membakar ataupun menutup ataupun berhentikan, meniadakan tempat-tempat tersebut. Kalau ternyata yang berwenang tidak cepat segera merespon nasihat kita, maka terus kasih nasihat. Kenapa? Karena nanti di akhirat yang kita akan ditanya tugas kita, bukan tugas pemerintah. Paham ini para ikhwan? Wallahu a'lam. Maka jangan sampai membuat kemungkaran dengan dalih ingkarul mungkar. Sebagian orang kadang-kadang ingin nahi mungkar tetapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.